Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan membaca kitab. Yang pertama kitab tauhid, yang kedua adalah Al-Kabair, yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Buku yang pertama kitab tauhid, kita akan masuk bab yang ke-11, bab minasyirki an-nadhar li ghairillah, termasuk dari kesyirikan yakni nadhar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pada pertemuan terakhir disebutkan tentang larangan seseorang menyembelih, yakni seseorang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di tempat yang di situ biasa orang musyrik menyembelih untuk patung-patung mereka. Inilah yudbah lillah, tidak boleh menyembelih dimakan yudbahu fihi ligairillah, di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk dari kesyirikan yakni menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini akan disebutkan tentang permasalahan nadar, bahwa termasuk kesyirikan seseorang yang dia itu bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh beliau bab yang ke-11 minasyirki an-nadar li ghairillah, termasuk dari kesyirikan nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan wa qaulullahi taala, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi nadar-nadar, wa yakhafun, mereka takut dengan suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang mana kejelekannya itu sangat besar sekali, yakni sangat mengerikan. Bismillah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7 ini, yufuna bin nadri, hadhihi al-ayah siqat li madhil abrar. Ayat ini Allah sebutkan untuk memuji orang-orang yang baik. Yani mereka orang-orang yang baik ini al-abrar, ini orang-orang yang bir, orang-orang yang baik. Mereka itu membayar atau memenuhi nadar-nadar mereka, dan mereka takut terhadap hari kiamat. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini adalah di dalam susunan orang-orang yang baik. Sebutkan dalam ayat sebelumnya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha tahura. Sesungguhnya orang-orang yang baik mereka meminum dari gelas-gelas yang mana campurannya adalah tahur. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka ini. Demikian juga wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskin wa yatim. Mereka memberikan makan untuk orang-orang yang dia itu membutuhkan, orang-orang miskin, demikian juga orang-orang yatim. Kemudian disebutkan tentang ucapan mereka, orang-orang tersebut, orang-orang yang baik tersebut, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kalian, memberikan sedekah itu adalah liwajhillah, untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum, tidaklah kami menginginkan dengan perbuatan baik tersebut jazaa'a wa la syukura, tidak mengharapkan dari kalian balasan demikian juga rasa syukur. Benar-benar mereka melakukannya itu karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan imbalan baik pujian, demikian juga harta dan semisalnya, demikian juga syukur, tidak mengharapkan rasa syukur dari mereka. Yang Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang baik tersebut, di antara sifatnya adalah mereka membayar nadar-nadar yang mereka lakukan. Demikian disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala. Wa madhum bi hadza yaqtadi ayyakuna ibadah. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka ini mengandung makna apa? Itu adalah ibadah. Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan ibadah. Membayar nadar tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan di dalam Qaul Sadid dari Syaikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah taala, ini ketika disebutkan bab ini, disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah taala, mata fahimta adabit asabik fi hadis sirkil akbar, apabila engkau mengetahui atau kapan engkau mengetahui definisi dari syirik akbar yang telah lewat, yaitu apa? Ana man sarafa syai'an min al-ibadah li ghairillah fa huwa musyrik. Bahwa seseorang yang memalingkan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah musyrik. Yaitu seseorang yang memalingkan sedikit dari ibadah itu untuk selain Allah, maka itu adalah seorang yang musyrik. Fahim tahada, maka aku akan memahami tentang bab-bab ini. Ini bahwa barang siapa yang dia itu melakukan nadar untuk selain Allah, maka dia termasuk melakukan kesyirikan. Fa'inan nadar ibadah, sesungguhnya nadar itu ibadah. Madahallahu al-mufin bihi, Allah memuji orang yang memenuhi nadar tersebut. Wa amara Rasulullah alaihi wasallam bil wafa, dan Nabi memerintahkan untuk membayar nadar tersebut. Nadar ta'ah, yang dia itu adalah nadar ta'ah. Wa kullu amrin madahahu syari', segala sesuatu yang syariat itu memujinya, au asna ala man qama bihi, atau yakni menyanjung orang yang melakukannya, au amara bihi, atau merintahkan dengannya, bahwa ibadah, maka itu adalah ibadah, termasuk hal ini. Karena ibadah itu adalah suatu kata yang meliputi segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridho, maka ini masuk di situ nada. Ya, karena itu dimasukkan di dalam bab ini. Demikian juga ayat tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka membayar nadar-nadar dan takut terhadap hari kiamat, hari yang sangat berat siksaan yang ada waktu itu. Susunan tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang bayar nadar itu adalah orang-orang yang dia itu melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam bab ini, ya, tentang masalah nadar. Sebelumnya kita sebutkan bahwa nadar itu adalah ilzam, yakni mewajibkan sesuatu pada diri dia, sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya itu bukan suatu kewajiban, tapi dia mewajibkan terhadap dirinya. Sudah kita sebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa nadar itu secara bahasa adalah ilzam, mewajibkan sesuatu. Secara syariat itu adalah ilzam mukallaf nafsahu lillah syai'an ghairu wajib. Mewajibkan seseorang terhadap dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak wajib, itu nadar. Ya, kemudian juga disebutkan tentang ini masalah hukumnya, sebagian mengatakan bahwa itu adalah haram, sebagian mengatakan yakni makruh. Ulul alam kita lebih cenderung bahwa itu adalah makruh saja. Ya, disebutkan di situ hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dibawakan panjang lebar oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, ketika beliau menjelaskan hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari di dalam yakni bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang al-iman wa nudur, yakni sumpah-sumpah dan nadar-nadar. Yang menjadi dasar tentang permasalahan ini yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, ya, demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebutkan di situ, la ya'ti ibna Adam an-nadru bi syai'in, tidaklah nadar itu bisa mendatangkan Bani Adam dengan sesuatu. Ya, ini dia bernadar atau tidak bernadar itu tidak berarti kemudian menjadikan sesuatu. Umpamanya seorang mengatakan aku bernadar kalau aku lulus atau mungkin kalau aku berhasil di dalam usahaku maka aku akan bersedekah demikian dan demikian. Tidaklah dengan dia yakni melaksanakan nadar itu kemudian didapatkan apa yang diinginkan. Sama sekali tidak. Tidak adanya nadar ataupun tidak adanya nadar, takdir Allah SWT itu akan terjadi pada diri dia. Oleh karena itu Nabi menyebutkan la ya'ti ibna Adam an-nadru bi sayyin. Tidaklah nazar itu bisa mendatangkan untuk Bani Adam sedikit pun. Lam yakun qudira lahu, yang tidak ditakdirkan untuk dia. Walakin yulqihi an-nadru ila al-qadar. Akan tetapi nazar itu mendatangi dia kepada takdir. Dia bernazar atau tidak bernazar tidak akan merubah takdir tersebut. Jadi nazar dia itu akan membawa dia kepada takdir itu juga. Qadku dirolahu, yang telah ditakdirkan untuk dia. Telah ditakdirkan untuk dia. Jadi seseorang bernazar atau tidak bernazar itu tidak akan mempengaruhi takdir. Kemudian Nabi menyebutkan di sini dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fa yastakhrijullahu bihi minal bakhil." Allah mengeluarkan hal tersebut dari kebakhilan dia itu. "Fa yu'ti alaihi ma lam yakun yu'ti alaihi min qabl." Maka datang kepada dia itu sesuatu yang tidak datang kepada dia sebelumnya. Maka dia wajib melaksanakan nazar yang dia telah wajibkan untuk diri dia sendiri dan tidak diwajibkan untuk dia sebelumnya. Ini demikian yang menjadi perhatian kita bahwa tidaklah nazar itu sebenarnya apa? Tidaklah nazar itu kemudian bisa merubah takdir, tidak sama sekali. Demikian juga dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadar. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nadar. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la yarudu sayan, sesungguhnya nadar itu tidak membalikkan sesuatu pun. Walakinahu yastakhriju bihi minal bakhil, sesungguhnya nadar itu yustakhraj, dikeluarkan dari kebakhilan. Munculnya nadar itu adalah dari kebakhilan atau kikir atau istilah kita pelitnya dia itu. Seakan-akan dia tidak bersedekah kecuali kalau apa? Kalau kemudian terjadi apa yang dia nadarkan itu. Ini demikian. Seakan-akan yakni Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada dia sesuatu kecuali setelah dia itu bernadar. Seakan-akan seperti itu. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah apa? Haram nadar itu. Tetapi kita sebutkan tadi lebih dekat bahwa itu adalah makruh. Tidak disukai, bukan berarti kemudian haram. Dan terjadi perselisihan para ulama di situ. Suara Syaikhul Taimin di sini, "Elan anan nadar la yati bi khair." Ketahuilah semuanya nadar itu tidak membawakan kebaikan. Walau kana nadru ta'ah, walaupun itu nadar ketaatan. Wa inna ma yustakhraj bihi minal bakhil. Sungguhnya keluar dia dari kebakhilan seseorang. Walihada naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi melarangnya. Wa ba'dul ulama yuharrimu, sebagian ulama mengharamkan nadar. Nazar kita sudah memahami itu kalimat nazar. Wa ilaihi yamilu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau lebih condong bahwa itu adalah haram. Karena ada lafaz tadi. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi. Tapi kita sebutkan pada pertemuan telah lewat ya tentang permasalahan ini, di sini Allah Subhanahu wa taala menguji sifat orang-orang yang membawa yakni memenuhi nazar yang dia sudah sebutkan ya demikian. Demikian juga sesuatu yang membawa kepada ketaatan, ya, itu juga termasuk sesuatu yang baik juga. Wasilah, ya, wasilah dia itu mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala karena dia membayar memenuhi nadar yang dia sudah sebutkan, maka itu juga termasuk sesuatu yang baik juga. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi karena ada tadi hadis yang disebutkan, ya kita lebih condong bahwa itu adalah makruh. Bernadar itu adalah makruh. Kemudian juga ya disebutkan di ayat berikutnya, kita sebutkan dulu ayat yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Setelah tadi disebutkan ayat dalam surat Al-Insan, yufuna bin nadri, sungguhnya mereka itu adalah memenuhi nadar-nadar, dan itu adalah susunan dari ayat-ayat yang Allah SWT memuji orang-orang yang baik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang abrar, mereka itu akan minum dari gelas-gelas yang di situ dicampur dengan kafur. Ya, minuman yang lezat. Demikian juga tadi kita sebutkan mereka melakukannya itu karena apa? Karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan di situ balasan balas budi. Demikian juga syukur, yakni rasa syukur yang telah dia mendapatkan kenikmatan dengannya. Kemudian sebutkan wa qaluhu, demikian juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu. Apapun yang kalian infakkan min nafaqah, dari nafkah, apapun yang kalian nafkahkan, baik dinafkahkan untuk keluarga, demikian juga nafkah untuk kerabat dia, demikian juga anak yatim, demikian juga untuk yakni orang-orang yang lain secara umum, yakni berupa sedekah. Au nadartum, demikian juga apa yang kalian nadarkan min nadrin, dari suatu nadar, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Sebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin bahwa wa ma anfaqtum, ma di sini ma syartiyah, yang menunjukkan syarat. Anfaqtum itu adalah fi'il dari syarat. Kemudian jawabannya adalah fa innallaha ya'lamuhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahuinya. Demikian juga apapun yang kalian nadarkan, bahwa Allah SWT adalah mengetahui itu semua. Di sini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di Fathul Majid, wa biman nadara lil kubur, dan orang-orang yang nadar untuk kuburan-kuburan, wa nahwiha, atau yang semisalnya, yang dia bernadar untuk kuburan, demikian juga semisal kubur, tempat-tempat yang mungkin orang pernah bersandar di situ dari orang-orang soleh, istilah kita yang di petilasan dan sebagainya. Demikian juga sebutkan di sini wa nahwiha, dan semisalnya, duhnan litunawar bihi. Duhnan yakni minyak, minyak yang digunakan untuk menerangi kuburan tersebut. Seseorang bernadar untuk memberikan minyak sehingga menerangi kuburan tersebut. Demikian juga tempat yang semisalnya. Wa yaqul, sambil dia mengatakan innaha taqbalun linadar. Ini innaha taqbalun nadar, sesungguhnya kuburan itu menerima nadar. Kama yaqulu ba'dul dhalin, sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang-orang yang sesat. Ya, ini demikian. Kita dapati demikian. Mereka meyakini bahwa kuburan itu kalau kemudian diminta, ya, akan memberikan apa yang dia inginkan. Apalagi kemudian diberikan nadar padanya. Kalau aku bisa berhasil dalam usahaku, maka aku akan bersedekah untuk yang menjaga kuburan ini, atau yang semisalnya. Wa hadza nadar maksiatun bi ittifaqil muslimin, maka ini adalah nadar maksiat yang sepakat padanya kaum muslimin. La yajuz al-wafa bihi, yang tidak boleh wafa, yakni memenuhi padanya. Wa kadzalika idza nadara ma lan lisadana wal mujawirina al-akifin bi tilkal bu'ah. Demikian juga nadar yang diberikan kepada sadana. Sadana itu orang-orang yang menjaga juru kunci. Juru kunci dari kuburan tersebut, dari harta-harta. Demikian juga diberikan kepada mujawirin, orang-orang yang tinggal di sampingnya itu. Al-akifin, yang mana mereka iktikaf atau diam di situ. Ya, demikian. Kita dapati ini bukan sesuatu yang mungkin asing. Orang yang biasa mungkin dulu pernah mendatangi tempat-tempat tersebut, di situ ada juru kunci. Nanti mereka mempunyai cerita-cerita, atau bahkan diantara mereka melakukan kebohongan-kebohongan, menimbulkan suara-suara yang seakan itu muncul dari dalam kubur. Kemudian orang semakin khusyuk untuk memberikan sedekah, demikian juga nazar atau semisalnya, dari bentuk-bentuk peribadahan. Ya, demikian. Panadru li ulaika asadana wal mujawirina fi hadil buka nadarul maksiyah. Nadar untuk orang-orang juru kunci ini dan orang-orang yang tinggal di situ, nadar untuk mereka ini, maka itu adalah nadar maksiat. Sebagaimana nadar untuk orang-orang yang menjaga tempat-tempat salib dan semisalnya. Demikian juga al-abdad, sebutkan demikian. Ini rumah yang di situ banyak patung-patung yang ada di negeri India, demikian disebutkan. Alatifil Hind, yang dia itu ada di India. di kuil-kuil dan semisalnya. Maka seperti ini adalah nadar yang yaitu nadar maksiat. Demikian juga disebutkan baina muqtaqadahum anna lihadil amakin khususiyat, mereka meyakini tempat-tempat tadi itu ada kekhususan-kekhususan. Wa yarawna annaha mimma yudfa' bil bala', mereka menganggap bisa menghalangi bala', musibah-musibah, kebangkrutan-kebangkrutan. Tidak kemudian celaka dan semisalnya. Menyangka mereka seperti itu, meyakini seperti itu. Demikian juga wa yustajlab bihin nu'ama, bisa mendapatkan nikmat-nikmat dengan kemudian bernadar di situ atau memberikan sedekah di situ atau beribadah sholat di situ, maka bisa mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Ya. Sebagian dikirim kepada bisikan setan bahwa itu adalah termasuk sebab yang diperbolehkan, padahal itu perbuatan syirik. Mereka meyakini bisa mendapatkan di situ nikmat-nikmat yang tadi bisa kemudian menghalangi bala-bala, musibah-musibah, kebangkrutan, kegagalan dan semisalnya. Wa yustasfa bin nadar laha minal adawa, demikian juga meminta kesembuhan dengan nadar tersebut dari yakni obat-obat. Ya demikian. Hatta innahum yanduruna li ba'dil ahjar, sebagian mereka nadar untuk batu-batu. Kenapa seperti itu? Lima kil innahu istanada ilahi abdun soleh, karena pernah bersandar, ittaka'a, pernah bersandar di situ hamba soleh. Istilah kita apa? Petilasan. Ini, hal seperti ini tidak aneh. Bahkan sejak dibuatnya buku ini sudah lama, sudah ada seperti itu. Bukan kemudian ini aja di negeri kita, tidak, sudah ada. Setiap tempat ada, di Mesir, kuburannya Badawi, demikian juga nanti kuburan orang-orang yang dianggap soleh dan semisalnya. Bahkan mereka meyakini tawaf di situ lebih bagus daripada tawaf di Masjidil Haram dan semisalnya. Bahkan sebagian meyakini tempat-tempat di India itu lebih mulia daripada Mekah dan Madinah, seperti itu. Karena itu, ya ini kadang setan membisik-bisikkan, dan di antara mereka ada dari 1000 orang itu yang berhasil kemudian disebarkan bahwa yang ke situ berhasil. Padahal cuma sedikit orang, dan itu datang dari setan yang menghiasi-hiasi. Dan tadi disebutkan di antara mereka bernadar untuk batu-batu. Karena mereka mendengar innahu istanada ilaihi abdun soleh, ada seorang hamba soleh yang pernah duduk di situ, bersandar di situ. Ini seakan-akan dia tiduran di situ dan sebagainya, sehingga bekasnya itu dijadikan tempat yang keramat. Itu suatu yang tidak aneh di tempat kita, dan itu sudah ada, bukan hanya di Indonesia saja. Pernah di situ wali ini pernah tidur di situ atau pernah duduk di situ, pernah nginap di situ, kemudian diberikan di situ nadar-nadar, demikian juga sedekah-sedekah dengan harapan bisa mendapatkan manfaat, demikian juga bisa menghilangkan kesulitan. Wayang turun dari ba'dil kubur, demikian juga bernadar untuk sebagian kubur. Apa itu? Asrut wa syumuk wa zaid. Di situ dikasih apa? Bernadar untuk dikasih lampu-lampu, demikian juga lilin-lilin, demikian juga minyak-minyak. Ini demikian mereka mengatakan. Wa yaqulun al-qabrul fulani aul makan fulani yaqbalu nadar. Menyebarkan ke tempat-tempat yang lain, mereka mengatakan kuburan fulan itu, kuburan wali itu, demikian juga tempat itu, masjid ini dan masjid itu, yaqbalu nadar, menerima nazar. Demikian. Apa maksudnya? Ya'nu nabi dalik, mereka bermaksud dengannya annahu yasulu bil ghorat al-ma'mul, mereka mengharapkan untuk mendapatkan tujuan yang dicita-citakan. Min syifain marid, untuk menyembuhkan orang yang sakit, au qudumi ghaib, atau datangnya orang yang hilang. Sudah 1 tahun orang ini hilang. Ke tempat itu saja, ke kuburan itu bisa menerima nazar, itu nanti akan kembali lagi, akan balik itu orang yang hilang dari saudaramu, seperti itu. Wa salamatu malin, demikian juga hartanya menjadi selamat. Wa ghairu dzalika min awain nadar al-mujazah, demikian juga bentuk-bentuk nadar-nadar yang melewati batas. Bahada nadar ala hadzal wajh batilun la syakka fihi, nadar seperti ini adalah batil, tidak ada keraguan padanya. Tetapi anehnya mereka banyak terjatuh di situ, ya, kemudian apalagi dihiasi-hiasi bahwa di situ ada ini orang ini dan orang itu melakukan, apalagi ini berhasil ini dan itu. Ya, demikian. Ya, mereka seakan-akan sudah tahu itu adalah haram, tetapi apa? mengatakan bagus untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini demikian disebutkan. Dan ini semua adalah apa? Sesuatu yang haram. Lalu bagaimana kalau kemudian sudah bernadar? Sudah bernadar dan itu adalah nadar yang ternyata itu adalah maksiat. Seperti tadi kita sebutkan nadar di kuburan ini, dan itu demikian juga di tempat orang pernah duduk di situ atau pernah berteduh di situ dari hamba yang soleh. Apakah dilaksanakan? Disebutkan di sini oleh beliau berikutnya, wa fi sahih, di dalam Sahih Bukhari. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang permasalahan ini. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid di sini. An Aisyah, Aisyah adalah ummul mukminin, beliau adalah ibunya kaum mukminin. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnatu Siddiq radhiyallahu anhuma. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatu sab'a sinin. Nabi menikahi Aisyah ini umurnya 7 tahun. Wa dakhala biha wa hiya ibnatu tis. Kemudian Nabi masuk ke Aisyah ya sebagai keluarga. Aisyah umurnya 9 tahun. Ya, demikian. Wa hiya afqahu nisa mutlaqan. Beliau Aisyah radhiyallahu anha itu adalah perempuan yang paling faqih, yang paling pandai secara mutlak dari yang lainnya, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam sisi afdolnya bagaimana? Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah. Dan yang paling afdol dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Khadijah. Ya, karena terjadi khilafah fiha khilafun, di dalamnya ada perselisihan siapa yang lebih afdol, dan insyaallah Khadijah adalah lebih afdol radhiyallahu anha. Matat sanah 57. Beliau meninggal tahun 57. Dan disebutkan umurnya adalah 63 tahun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga 63, demikian juga Abu Bakar, demikian juga yakni Umar bin Khattab, demikian juga Ali bin Abi Thalib. Mereka semua meninggal umurnya adalah 63 tahun. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man nadara ayyuti Allah falyutihu. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya taat. Hendaknya dia melaksanakan. Ya. Falyutihu, hendaknya dia melaksanakan ketaatan tersebut. Jadi seseorang kalau bernadar sesuatu yang di situ nadar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa dan semisalnya, itu suatu nadar yang bagus. Ya, demikian juga nadarnya itu adalah nadar yang taat. Kalau aku berhasil, maka aku akan yakni puasa umpamanya 3 hari umpamanya. Dia nadarnya adalah keberhasilan yang diperbolehkan dalam usahaku, usaha yang mubah, bukan usaha yang dia itu haram. Kalau seperti ini, maka hendaknya apa? Dilaksanakan. Wa man nadara ayyu si Allah, barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, seperti tadi kita sebutkan bernadar untuk kuburan atau yang semisalnya, atau bernadar yakni untuk mencuri umpamanya dan sebagainya, fala ya'sihi, maka tidak boleh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tadi bernadar sesuatu yang dia itu tidak boleh tadi untuk kuburan dan semisalnya, dia sudah mengucapkan, maka tidak perlu untuk taat. Demikian juga tidak membayar apa kafarah, itu yang benar, tidak membayar denda, istilah kita seperti itu. Sebutkan di sini di dalam Qaul Mufid ya tentang permasalahan apakah seseorang yang dia itu bernadar sesuatu yang maksiat, apakah kemudian dia membayar denda. Wa'lam anna nadar la ya'ti bi khair, ketahuilah sungguhnya nadar itu tidaklah mendatangkan kecuali tidaklah mendatangkan kebaikan. Ya. Walau kana nadru ta'ah, walaupun itu adalah nadar ketaatan, ya, walaupun itu nadar ketaatan. Kemudian beliau menyebutkan an-nadr li ghairillah, yakni nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, nadar untuk kuburan, demikian untuk Jibril namanya. Yuridu bidzalika taqarrub ilaihi, maksud nadar dia itu untuk Jibril, demikian juga untuk kuburan namanya, yakni untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu ingin mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk tersebut, ya. Maka seperti itu adalah tidak boleh. Wal farqu bainahu wa baina nadril maksiyah, perbedaan antara nadar, ya, perbedaan nadar untuk selain Allah dan nadar maksiat itu sama semuanya adalah tidak boleh. Nadar untuk selain Allah demikian juga nadar maksiat, maka itu tidak boleh. Perbedaan adalah anna nadra li ghairillah laisa lillah aslan. Nadar untuk selain Allah itu bukan untuk Allah sama sekali. Untuk kuburan dan semisalnya itu, ya itu bukan untuk Allah. Wa nadrul maksiat, adapun nadr maksiat itu lillah untuk Allah walatinahu ala maksiatin. Akan tetapi itu adalah di atas maksiat min ma'asi, dari kemaksiatan kemaksiatan. Ya itu bedanya. Nadar untuk selain Allah, ya ini nadarnya itu memang apa? Memang untuk selain Allah SWT secara asam. Adapun nadar maksiat itu adalah nadar dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Contohnya di sini adalah mithlu ayyakul, seperti seorang mengatakan lillahi alayya nadrun an ab'ala kadza wa kadza min ma'asillah. Jadi nadar maksiat adalah seperti ini. Untuk Allah SWT nadar, nadarku untuk aku mencuri mamanya. Seperti tidak boleh, karena itu adalah perbuatan maksiat. Fayakunu nadr lillah wal mandur maksiat. Keduanya itu adalah apa? Jadi nadar maksiat itu adalah nadarnya untuk Allah, tetapi itu adalah kemaksiatan. Ini demikian. Maka seperti ini terjadi perselisihan. Apakah kemudian dia wajib untuk membayar kafarah denda? Disebutkan bahwa yani nadar maksiat, nadar maksiat maka dia membayar denda. Disebutkan di sini oleh beliau, wa amma nadrul maksiat fa in aqid. Nadar kemaksiatan itu terjadi. Terjadi akadnya sudah. Lakin la yajuz al-wafa bihi, akan tetapi tidak boleh untuk memenuhinya. Wa alaihi kafarah yamin, untuk dia itu membayar kafarah sumpah dia. Ini demikian. Jadi seorang yang dia itu nadar maksiat, bernadar untuk mencuri ya rumah orang umpamanya, maka seperti ini tidak boleh untuk melakukan, tetapi wajib bagi dia apa? Untuk kemudian membayar denda. Ya, ini demikian. Adapun nadar untuk patung, demikian juga nadar yakni untuk kuburan, demikian juga nadar selain Allah SWT, maka seperti ini tidak terjadi akadnya dan tidak ada denda. Ya, demikian. Bahkan disebutkan di sini di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalilnya hadis muttafaqun alaih, apa itu? Yang menunjukkan bahwa seseorang yang dia itu bernadar selain Allah maka tidak ada kafarah. Disebutkan di sini bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa billat wal uzza, barang siapa yang dia itu bersumpah dengan Lata dan Uzza, falyakul la ilaha illallah, maka dia hendaknya dia mengatakan la ilaha illallah, itu saja. Ya, paham? Jadi tidak disebutkan di situ untuk dia membayar denda atau kafarah. Jadi barang siapa yang dia itu bersumpah untuk Lata dan Uzza, yakni kemaksiatan yang dia itu adalah kesyirikan di sini dengan Lata dan Uzza, maka cukup dia mengatakan kalimat la ilaha illallah. Bal alaihi ayastaghfirullah min hadza. Bahkan atas dia itu untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Ini demikian kesimpulan dari permasalahan kita ini. Kalau dia itu nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bertobat saja dan tidak perlu untuk kemudian membayar kafarah denda. Adapun kalau dia kemudian nadar maksiat, nadar untuk mencuri atau nadar untuk naudzubillah berzina dan semisalnya, walaupun dia mengatakan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala umpamanya ini suatu kemaksiatan di situ, berjudi nanti hasilnya mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, maka seperti ini tidak boleh kita melaksanakan nadar maksiat tersebut, tetapi untuk dia itu apa? Untuk dia itu membayar denda. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan tentang permasalahan nadar ini, apabila seseorang bernadar, ya, bernadar sesuatu, ternyata dia melihat hal yang lain lebih bagus. Dia mengatakan, aku bernadar kalau aku sudah berumur 25 tahun, maka aku akan belajar di tempat itu. Umpamanya, ternyata tempat lain lebih bagus, tapi dia sudah bernadar. Ya, umpamanya wallahi demi Allah, aku bernadar kalau umurku sudah 25 tahun, aku sudah diperbolehkan untuk belajar kemana-kemana umpamanya, untuk aku mendatangi tempat itu untuk belajar. Ternyata yang lainnya lebih bagus. Ya, yang lainnya lebih bagus. Maka untuk dia apa? Untuk membayar denda. Membayar kafarah, kemudian dia mendatangi yang lebih bagus. Ini hendaknya kita demikian juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan seperti itu. Jangan sampai kemudian gara-gara nadar kita itu kemudian kita meninggalkan sesuatu yang lebih bagus. Disebutkan di sini oleh beliau oleh Imam Bukhari. Hadis Abdul Rahman bin Samurah, ya. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan di situ bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wa idza halafta 'ala yaminin." Ya, apabila engkau bersumpah terhadap sesuatu, engkau bersumpah dengan sesuatu demi Allah umpamanya. Fara'aita ghairaha, kemudian engkau melihat yang lainnya itu, yang lain itu khairu minha, lebih bagus darinya. Sudah bersumpah dia tidak akan mendatangi tempat itu, umpamanya seperti itu. Ternyata datang ke tempat itu lebih bagus. Ya. Bagaimana ini? Fakafir an yaminik, maka batalkanlah sumpahmu itu. Wa'til ladzi huwa khair, datangilah yang lebih bagus itu. Demikian. Fakafir yakni untuk engkau membayar kafarah. Maka lebih bagus untuk kemudian engkau yakni menerjang tadi sumpahmu, membatalkan sumpah tersebut dan membayar kafarahnya. Ya. Dan datang yang lebih bagus itu. Ya, demikian. Kadang seseorang mengatakan, demi Allah aku tidak akan bertemu dengan orang itu. Padahal di situ lebih bagus dia mendatangi saudaranya tersebut, kemudian mungkin bermuamalah dengan dia. Lalu bagaimana kalau dia sudah bersumpah? Maka Nabi menyebutkan hendaknya dia mengkafarah sumpah dia tersebut, kemudian mendatangi yang lebih bagus. Ini demikian. Kemudian juga disebutkan tentang kafarah. Kafarah yakni denda seseorang yang dia itu telah bersumpah atau dia sudah bernada, disebutkan di sini dalam surat Al-Maidah ayat 89. Allah SWT menyebutkan, la yu'akhidhukumullahu billahwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum dengan ucapan yang tidak berguna dari sumpah-sumpah kalian. Ini sumpah-sumpah yang cuma ucapan biasa. Tidak berupa nadar, demikian juga tidak berupa sumpah yang kemudian berkaitan di situ membayar denda. Ucapan biasa. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, akan tetapi Allah mengambil atau menghukum dengan apa yang kalian sudah mengambil akad dari sumpah kalian. Bagaimana kalau kemudian kita membatalkan nadar kita dan sebagainya? Fakafaratuhu, maka kafarahnya, dendanya adalah it'amu asharata masakin. Ini. Ya, kalau kita melihat sesuatu lebih bagus, sudah kita membayar kafarah saja. Caranya bagaimana? Memberikan makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Min awsati matutimun ahlikum, dari yang sederhana atau yang biasa kalian berikan makan keluarga kalian. Memberikan 10 orang miskin makanan yang biasa kita makan. Ya, au kisfatuhum, atau memberikan pakaian, diberikan 10 pakaian untuk orang miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Sekarang tidak ada budak. Pamalam yajid, kalau tidak ada, ya, tidak ada yang tadi disebutkan atau tidak mampu, sama-sama tidak punya uang juga. Fasiyamu salasati ayam, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum, itu adalah kafarah dari sumpah-sumpah kalian. Ini demikian disebutkan. Ini caranya demikian kalau ingin membayar denda seperti itu. Dan biasa dulu orang Arab biasa melakukan nadar, demikian juga sumpah, demikian dan demikian. Maka demikian kalau ingin membayar dendanya tadi, memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian, ya, atau memerdekakan budak, atau tadi kalau tidak mampu untuk kemudian berpuasa 3 hari. 3 hari sebulan seperti itu. Di sini ada beberapa permasalahan yang disebutkan oleh Syekh yakni Asy-Syafi'i rahimahullah taala di Adwa'ul Bayan. Ini beliau menyebutkan di dalam tafsir beliau ini, tafsir Adwa'ul Bayan, tentang masalah nadar, demikian juga sumpah. Ketika beliau memberikan ta'liq atau catatan kaki atau tafsir, ya, tafsir terhadap ayat ini, surat Al-Maidah tadi ayat 89. Di sini beliau menyebutkan masail min ahkamil aiman. Di sini ada beberapa permasalahan yang berkaitan tentang sumpah-sumpah. Beliau menyebutkan di sini, sebagian sudah kita sebutkan pada pertemuan telah lewat. Al-masalah asaniyah, permasalahan yang kedua. Ailam anal yamin la tan akid illa bi asma'illahi wa sifatih. Ketahuilah sesungguhnya sumpah itu tidaklah dia itu terwujud kecuali dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ini bisa ditulis yang pertama, sumpah itu tidaklah dia itu terjadi kecuali dengan menyebut nama Allah atau menyebut sifatnya Allah. Wala yajuzu al-qasam bi makhluk, tidak boleh untuk kemudian bersumpah dengan makhluk, tidak boleh. Sebagaimana Allah, Nabi menyebutkan, maka nahalifan fal yahlib billah, barang siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan Allah. Aulia semut atau dia diam. Ini demikian. Di sini menunjukkan bahwa terjadinya sumpah itu kalau dia itu disebut di situ nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan sumpah, demikian juga nadar ya dan semisalnya. Yakhruju min uhdatil yamin bi wahidin min salas asya. Keluar dari sumpah itu, ini tidak dikatakan sumpah. Tidak perlu untuk kemudian kita membayar denda dari nadar, demikian juga sumpah yang sudah kita ucapkan itu. Di situ ada tiga syarat. Kalau kemudian tidak ada salah satunya, maka tidak termasuk. Hal awal yang pertama, ibraruha bi fi'lin ma halafa alaih, melaksanakan apa yang dia sudah bersumpah padanya. Dia bisa melaksanakannya. Ya. Ini demi Allah, aku akan mendatangi tempat itu. Ternyata dia mampu mendatangi tempat itu, maka seperti itu tidak perlu membayar denda. Dia melaksanakan apa yang dia sumpahkan. Berhasil dia melaksanakan apa yang dia sumpahkan. Umpamanya aku bersumpah kalau aku keluargaku sembuh, umpamanya aku akan berjalan kaki sampai ke Mekah umpamanya. Ternyata keluarganya sembuh, maka dia berjalan kaki ke Mekah. Sebagaimana hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhu tentang kisah orang yang bertanya kepada beliau. Ya, maka seperti itu bagaimana? Kalau dia bisa melaksanakan berjalan kaki sampai ke Mekah, maka seperti itu dia tidak mendapatkan denda dan semisalnya, atau tidak membayar denda dan semisalnya. Atau yang kedua, al-kafarah, membayar denda. Ya, dengan dia membayar denda, maka dia apa? Selesai dari urusan dia itu. Lebih bagus aku membayar denda saja daripada aku berdosa. Ini melaksanakan sumpah yang dia sudah sebutkan tadi. Atau yang ketiga adalah al-istisna, pengecualian, yaitu apa? Dengan mengatakan insya Allah. Kalau dia mengatakan insya Allah, maka seperti ini tidak apa? Tidak wajib bagi dia, karena dia mengatakan insya Allah. Ini tadi, yang pertama dia melaksanakan apa yang dia sumpahkan, yang kedua dia memilih membayar denda, atau tadi dia mengatakan insya Allah. Maka seperti ini dia tidak mendapatkan dosa di situ. Juga disebutkan bagaimana kalau dia melakukan apa yang dia sumpah itu lupa. Lupa dia, kalau dia sudah bersumpah tidak akan ini dan itu, ternyata dia melakukan. Maka disebutkan di sini yang benar, Allah alam, la hilza alaih mutlaqan. Dia tidak perlu membayar denda karena dia lupa. Demikian. Demikian juga permasalahan berikutnya, idza halafa alaihi wal amran minal ma'ruf ka islah bainan nas wa nawi. Seseorang yang tadi sudah disebutkan, dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang bagus. Seperti mendamaikan manusia umpamanya, berbuat baik kepada orang lain umpamanya, bersumpah tidak akan berbuat yang baik tadi. Maka seperti ini tidak boleh dia melakukan. Lalu bagaimana untuk dia itu membayar tadi, membayar denda? Jangan sampai seseorang keras kepala dan sebagainya, ya ini sudah bersih keras, ini keras kepala dia, bersih keras untuk tidak akan melakukan ini dan itu, padahal itu lebih bagus. Bagaimana seperti ini? Bayar saja. Ya, bayar denda tadi disebutkan, kemudian melakukan kebaikan tersebut. Ya, ini melakukan kebaikan tersebut. Insya Allah demikian tentang permasalahan ini. Ya, ini pembahasan di dalam bab ini. Kita meneruskan. Ya, ini apa baik?